Bagaimana hukum bagi orang yang memakai kalung dari biji tasbih karena dia menganggap kalung tersebut dianggap sebagai obat? Apa perbuatan tersebut yang dianggap syirik? Faham? Ya, saya baru paham ini. Kelihatannya yang dimaksud ini adalah biji-biji ya yang biasa dijadikan sebagai pengobatan. Katanya biji-bijian tersebut berasal dari tanah yang ada di Jepang. Betul? Hah? Siapa yang? Hah? Dari Cina atau dari Jepang? Dari Jepang. Nah, ini berselisih juga para. Hah? Nah, dari Cina atau dari Jepang? Hah? Bionikel. Mungkin bisa dijelaskan. Artinya secara zahir ya apa yang memberi yang menyebabkan pengaruh bagi kesehatan gitu loh. Ya. Nah, karena ini juga memang masalah muskil ya. Laris ya. Kemudian yang saya ketahui ya hati-hati barang palsu ya. Juga ada peringatan seperti itu. Nah. Walhasil seperti itu keadaannya. Kemudian ya akhirnya menyebar. Nah, entah apa kelebihan tanah Jepang dengan tanah Indonesia. Lah di Indonesia ini banyak kekayaannya, subhanallah. Ya, ataukah tanah Cina. Nah, nanti orang Inggris lagi cari tanah yang lain lagi. Ini tanah lebih bagus, ya. Nah, kandungan elektromagnetiknya lebih apa? apa bionikelnya atau apanya? Biofir atau apa dan lain sebagainya, wallahu alam ya. Cuman ini iskal ya. Memang asal hukumnya kalau kemudian seorang itu berobat dengan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, dalam artian bisa dibuktikan ya secara zat-zat yang ada memberikan pengaruh bagi kesehatan, asal hukumnya diperbolehkan. Namun berkembangnya permasalahan ini ya sehingga menimbulkan model yang lain bagi masyarakat, khususnya bagi kaum muslimin ya, khususnya bagi mereka yang mengerti tentang tauhid dan syirik. Nah, bayangkan kalau kemudian setiap yang hadir di majelis ini pakai gelang lalu pakai kalung yang seperti itu, waduh ini ya, lalu naam kelihatannya seperti orang-orang Buddha yang datang ke kuil ya, ya naam ya, kok pada pakai ini ya. Nah, saya memang sempat heran ketika ada ada salah seorang ikhwan yang memasarkan itu di Sulawesi. Waktu itu dia sedang pakai di tangannya gelangnya ya. Tadi ya memang saya merasakan, wallah alam merasakan gimana, wallahu alam ya. Nah, apakah itu sugesti saja ya karena terpengaruh dengan sekian iklan-iklan yang ada ya. Ada lagi yang mengatakan iya, tapi saya merasakan harganya murah ya. Nah, itu kalau yang murah berarti barang palsu, tapi kok dia merasakan? Bagaimana itu? Saling mentahdir lagi di antara yang barang palsu dan barang yang dianggap asli. Masing-masing menuduh itu palsu. Nah, dan tanda-tanda barang yang asli itu memang harganya mahal ya. Nah, adapun kalau murahan ya memang murah tapi palsu. Tapi yang mengaku yang memakai palsu ini ya, dia sendiri mengatakan, oh saya merasakan, nah ini gimana lagi, aneh juga. Nah, walhasil dalam masalah ini, ya sempat kita tanyakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani, hafizahullah ta'ala, pada saat beliau datang, beliau mengatakan, al-afdal tarkuha, sebaiknya ditinggalkan. Ya, berobat dengan obat-obat yang lebih jelas, itu lebih afdal. Seperti habbatu sauda, subhanallah. Banyak dari kaum muslim yang meninggalkan. Padahal itu disebutkan oleh Nabi SAW. Al-habbatu sauda syifa min kulli da. Al-habbatu sauda obat dari segala macam penyakit. Mana yang lebih afdal? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan orang-orang Cina, orang Jepang, orang yang kita enggak tahu ya tujuan mereka mempromosikan barang tersebut. Karena kadang-kadang barang-barang seperti ini itu masyhurnya waktu tertentu. Ya. Dulu ramenya tanaman apa itu yang pahit betul itu? Ya Allah. Katanya dibuat dari Jepang juga. Padahal di sini banyak yang tumbuh di sini. Mungkin di pagar sini ada ini. Iya, pagar sini ada. ah ini apa? Mengkudu. Nah, mengkudu. Wah, menyebar ya. Sampai orang pada tanam mengkudu semua. Nah, ya. Ibu saya sampai berapa pohon itu? Tanam mengkudu, setelah berbuah enggak ada yang mau ngambil. Nah, ya. Akhirnya jatuh lagi harganya. Nah, ganti lagi yang lain lagi, ya. Apalagi dewa atau apa itu, mahkota dewa. Ya, orang banyak tanam enggak laku lagi, ya. Entah nanti apa lagi, ya. Kalau kita mengikuti setiap promosi, ya. Ini Allahul Musta'an, padahal banyak, ya. Tibbun Nabawi, ya, praktek kenabian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan madu, ya, dengan zaitun, dengan yang lainnya masyaallah. Itu lebih bermanfaat dan dibuktikan, ya. Wallahu ta'ala.